cinta dan kereta pangnangan baca tinggalkan langkangan cinta dan kereta pangnangan baca tinggalkan langkangan harapan kukur Terima kasih. Thank you. cinta dan kereta. Harapan lebih bangkit kebacaan. Thank you.

wartos pisan engkang atuh kamana kamana. Anu tak impikan, anu tak tinggal. Awan-awan ayah